Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini Allah taala pertemukan kita di majelis yang kita meniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban kita talabul ilm, menuntut ilmu. Kama jaa fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Akhrajahu Ibnu Majah wa hadisun sahih. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu din yang tidak boleh seseorang untuk jahil dalam perkara agamanya, karena itu terkait dengan akidahnya, dengan amaliyahnya yang dia mesti kerjakan. Sebagaimana ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang hadis tersebut, yang wajib itu yang mana? Karena ilmu agama banyak dan luas, tidak mungkin sekaligus bisa dipelajari, dikaji. Maka kata beliau, alladzi la yasya' jahluhu, yang tidak boleh seseorang untuk jahil ketika dia sebagai seorang muslim mukmin yang dia bersyahadah, maka dia harus mengerti tentang ilmu yang ini, ilmu prioritas utama dan pertama, ilmu akidah tauhid, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala perintahkan sebagaimana dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minin wal mu'minat. Maka berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, kemudian beristighfarlah untuk dosa-dosamu dan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Dengan ayat ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih beliau membawakan bab al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Harus berilmu. Apa yang dia ucapkan? Di antaranya adalah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Naam, ini harus berilmu. Apa amalan yang harus dia kerjakan? Sholat, harus berilmu tentang sholat. Nah, berilmu tentang keluarga, karena dia punya amalan membina, membimbing, membawa keluarganya, bagaimana membangun keluarganya, bagaimana, mesti punya ilmu. Sebagai suami, apa kewajibannya? Sebagai istri, apa kewajibannya? Hak suami apa, hak istri apa. Nah, ketika dirinya sebagai orang tua harus tahu tentang kewajibannya dia sebagai orang tua, haknya anak, memberitahukan anaknya kewajibannya apa saja untuk dia penuhi sebagai hak orang tua yang harus dipenuhi, dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang layasa, tidak boleh seorang untuk jahil. Ikhwan fillah, insyaallah, begitu seterusnya. Ketika dia belum terkena kewajiban haji misalnya, karena belum ada kemampuan secara finansial, baru mungkin sekedar niat, keinginan kuat, finansialnya belum ada, waktunya belum memungkinkan, belum ada kewajiban untuk dia mempelajari tentang haji secara rinci. Nah, kecuali mungkin dia mengetahui bahwasanya itu rukun Islam, perkara yang wajib harus ditunaikan ketika orang datang kemampuan. Adapun rinciannya, nah, tanggal berapa dia mesti mulai niat ihram hajinya, nah, apa ketika perbedaan haji tamattu, haji qiran, nah, misalnya ikhwan fillah jazakumullah Allah, haji ifrad, apa belum datang kewajiban bagi dia untuk berilmu tentang itu. Namun ketika sudah saat tiba dia akan melaksanakan haji, sudah datang kemampuan secara finansial, secara waktu, secara tenaga dan siap, maka saat itulah datang kewajiban untuk dia mengkaji, mempelajari tentang haji. Karena dia akan beramal, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Demikianlah seterusnya ikhwan fillah jazakumullah. Naam, ketika antum berdagang, wajib bagi antum untuk tahu ilmunya tentang dagang, jual beli. Demikian seterusnya, supaya ketika beramal di atas bimbingan ilmu. Karena Allah Ta'ala melarang kita, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masingnya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufik untuk kita mengkaji agamanya Allah. Sekali lagi kita meniatkan ibadah, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi alamah khairiyah, alamat baik bagi diri-diri kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan difahamkan dalam perkara agama ini. 6. Dan Al-Imam Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau, orang diberi pemahaman dalam agama dengan pemahaman yang benar, ini adalah akbar wa adamu ni'am ba'da nikmatul Islam. Sebesar-besarnya nikmat, seagung-agungnya nikmat setelah nikmat Islam. Diberi pemahaman yang benar, yang sebesar-besar nikmat. Ikhwan fillah jazakumullah, alhamdulillah, kita untuk memahami agama ini jelas sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis, jelas pemahamannya, pemahaman yang Allah dan Rasulnya alaihissalam memerintahkan kita untuk merujuk, menjadikannya sebagai referensi, yaitu pemahaman salafun salih yang disampaikan secara turun-menurun, secara jelas, yaitu sanadnya, rentetan silsilah dari guru ke murid, nah, dari murid mengambil guru, dengan ada istilah sanad dalam agama kita yang itu tidak ada pada agama yang lain. 6. Yang kemudian para ulama mereka menuliskan dalam kitab-kitab, ikhwan fillah jazakumullah, sebagai karya-karya ilmiah yang punya jasa besar, pengaruh besar. Bayangkan kalau para ulama mereka pemahamannya yang mereka ambil dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kalangan sahabat sampai pada Rasul itu tidak ditulis, 6. Kita mau dapat apa? Kita dari mana untuk mengambil pemahaman agama kita? Misalnya kitab-kitab tafsir enggak ada, kitab-kitab syarah hadis, bahkan kitab hadis enggak ada. Yang ada cuma mushaf Al-Qur'an saja. Misalnya. Walhamdulillah. Ikhwan fil din azan ya Allah. Bagian dari Allah Ta'ala menjaga agama ini dengan ada pewarisnya para nabi, yakni para ulama, al-ulama warasatul anbiya. 6. Untuk itulah sangat-sangat perlunya kita membaca literatur-literatur, referensi-referensi yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. 6. Baik itu kitab-kitab tafsir Al-Quran, baik itu kitab-kitab syarah suruhat al-hadis, penjelasan-penjelasan tentang fikih, tentang akidah, tentang akhlak, dan itu semuanya sudah ditorehkan oleh para ulama. 6. Walhamdulillah yang kita tidak mampu untuk melaksanakan demikian. Setidaknya, kita tidak meninggalkan warisan yang terbesar yang Rasulullah SAW menyatakan, faman akhadahu faqad akhada bi ahdin wafir. Siapa yang mengambil warisan tersebut berupa ilmu, para ulama mengambilnya dari Rasulullah SAW dengan sanadnya nyambung, karena al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarisu dinara wala dirhama. Para nabi itu tidaklah mewariskan harta emas ataupun perak. Walakin warasul ilm, namun mereka mewariskan ilmu. Diambil oleh para ulama. Para ulama kemudian mereka sebarkan. Baik melalui lisan mereka, ke murid-muridnya, ataupun melalui tulisan. Melalui lisan, di majelis-majelis mereka ditulis oleh murid-muridnya. 6. Atau melalui langsung tulisan mereka yang kemudian berkembang ketika mereka menuliskan hadis-hadis, misalnya berkembang setelahnya generasi berikutnya setelahnya mensyarah, menyebutkan syarah hadisnya, menyebutkan yakni tahrij, penelitian hadisnya apakah sahih atau tidaknya, terus demikian. Alhamdulillah. Ikhwan fi din azan ya Allah, tinggal kita, generasi kita mau merujuk pada ilmu tersebut yang Rasulullah SAW menyatakan, faman akhadahu faqad akhada bi ahadin wafir. Siapa yang mengambil warisan ilmu itu, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat amat sangat besar, sangat amat sangat bernilai. Perkaranya adalah alimahuman alimah, jahilahuman jahilah. Mengetahuinya orang yang tahu. 6. Sehingga dengan tahu, dia bersemangat untuk mengambil warisan tersebut. Ini kunci. 6. Keselamatan saya. Ini adalah ilmu yang akan menjadi bimbingan bagi hidup saya. Maka dia bersemangat untuk mengkajinya, mendalaminya. Ikhwan fi din azan ya Allah, membaca kitab-kitab para ulama, atau kalau tidak datang hadir di majlis dibacakannya kitab para ulama. 6. Ini orang yang tahu. Yang kedua, jahilahu man jahilah, tidak mengetahuinya. 6. Tidak mengetahuinya sehingga ya, namanya orang tidak tahu, gak ada dia keinginan, gak ada selera. Bisa jadi ketika dia diberitahu, ya karena gak tahu nilai pentingnya, nilai keutamaannya, terkalahkan dengan mungkin pandangannya dia terhadap yang lain, ada yang lebih penting, ada yang lebih dia butuhkan, akhirnya dia sia-siakan ya, sekalipun diberitahu. 6. Bahkan sebagian orang membencinya. Ini lebih tidak tahu lagi. Karena memang gandengannya sebagaimana dikatakan man jahila syai'an adahu. Orang kalau tidak tahu, enggak kenal, bisa saja memusuhinya. Nah, kalau dia tahu, kalau dia kenal, bisa jadi dia adalah orang yang paling mencintai, orang yang paling menyenangi, orang yang paling bersemangat. Ikhwan fi din azani Allah. Nah, sebagian tahu ikhwan fi din azani Allah, namun juga terkait dengan semangatnya. Kadang tahu tapi semangatnya kadang lagi loyo, lagi lesu. Nah, lagi bercabang hatinya. Masa-masa fatrah dialaminya. Tidak adanya semangat. Nah, bisa jadi dia tahunya itu belum tahu yang hakiki. Dikira hadir di majelis ilmu sekedar duduk enggak ada pengaruh untuk hidupnya. Atau bisa jadi kadang itu kajian pernah saya ikuti, pernah saya dengar. Sebatas itu, sehingga ketika wah itu sudah pernah saya, dia tidak tahu kalau duduknya sudah bernilai ibadah, duduknya itu kemudian tercatat amal soleh, yang itu ikhwan fillah jazani Allah bukan hanya sekedar masalah dia sudah tahu atau belum tahu. Kalaulah dia sudah tahu juga tidak ada ruginya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, dzikra fadzakir itu ada dua pengertian. Nah, pengertian pertama adalah berilah peringatan, artinya ingatkan. Orang yang memang sudah tahu sebelumnya, tapi ingatkan. Karena manusia itu bisa jadi lupa. Bisa jadi dia tahu, namun perlu diingatkan dalam hal dikuatkan lagi. Nah, misalnya tahu kalau sholat sunnah itu memiliki keutamaan. Tapi lagi lupa, keutamaannya apa ya? Nah, ketika diingatkan, oh keutamaannya ternyata sholat-sholat sunnah rawatib, kalau dia jaga ternyata dibalas oleh Allah, dibangunkan rumah di surga. Maka itu sebenarnya sudah tahu, cuman lupa, gak teringat. Ketika diingatkan kembali, akhirnya menambah semangatnya. Diingatkan karena manusia dikatakan insan linisyani. Manusia itu insan bahasanya. Bahasa Arabnya insan. Dikatakan insan linisyanihi karena suka lupanya. Nah, suka lupa. Ada di antara kita yang tidak pernah lupa? Hah? Iya kan? Hari-hari kayaknya ada aja yang dilupa. Ikhwan fillah jazani Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi permasalahannya majelis ilmu itu bukan masalah saya sudah tahu kok. Bukan itu aja. Sudah tahu pun itu enggak rugi. Nah, apalagi tadi kita potensi untuk lupa. Yang kedua adalah ingatkan dalam perkara yang memang belum tahu. Dan itu jelas kita alami. Pasti itu kita alami. Siapapun ketika dia pernah yakni hadir di majelis ilmu, apalagi rutin. Nah, ikhwan fillah jazani Allah sangat-sangatlah bermanfaat. Karena itu yang merubah. Apa yang merubah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari zaman jahiliyah? Kemudian mereka meninggalkan zaman jahiliyah itu di atas bimbingan ilmiah secara ilmu, karena ilmu, bermajelis ilmu mereka. Berawal dari majelis ilmu, mendengar ayat dibacakan, hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, berawal dari majelis ilmu. Nah, yajru alaihim ayati wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah SAW bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Rasulullah SAW usahakan, upayakan ada tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, penanaman pemahaman. Nah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah SAW ajarkan, adakan ta'lim kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah. Nih, sampai-sampai sahabiah saja nah ngiri itu dengan para sahabat laki-laki. Ya Rasulullah, para laki-laki punya kesempatan untuk duduk dengan Anda, mendengar hadis, mendengar ayat yang kau bacakan. Maka mereka minta, ya Rasulullah, ij'alana, jadikanlah bagi kami, ya nam, darimu waktu dan tempat di mana kami bisa ngumpul dan engkau bacakan kepada kami nam ilmu. Kemudian Rasulullah SAW jadwalkan mereka. Ini sahabat wanita pun juga demikian, minta dijadwal untuk mendapatkan taklim dari Rasulullah SAW. Wa in kanu min qabli, wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang amat nyata. Yang merombak awalnya adalah karena bimbingan ilmu. Karena itulah petunjuk. Ikhwan fil din azani Allah. Itu kita alami. Sebelum kita belajar hadir di majelis ilmu, apa hidup kita? Mereknya apa? Capnya apa hidup kita itu? Nah, nilainya seberapa hidup kita? Banyak perkara-perkara yang kita jahil, gak ngerti, yang mungkin kita gak merasa salah atau bahkan menganggap itu benar. Tapi setelah belajar ilmu, sampaikan ilmu, walhamdulillah. Nah, sampaikan dalil, walhamdulillah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, man faraqa dalil dallas sabil, siapa yang berpisah dari dalil, dari petunjuk ilmu, dallas sabil, sesat jalannya. Nah itu ikhwan fil din azani Allah iyyakum, butuhnya bimbingan ilmu, sehingga dengan ilmu itulah kita akhirnya ngerti, oh ini toh, ini ternyata enggak boleh. Padahal selama ini, wah. Nah. Oh, ini toh. Oh, ini pergaulan ini ternyata enggak boleh. Harus saya jauhi. Nah. Dengan sebab bimbingan ilmu. Ikhwan fil din azani Allah iyyakum. Nah, ada kalanya tadi ya masa-masa kadang lemas, loyo, lesu, kurang semangat diobatin. Obatnya apa? Ya bimbingan sunnah. Naam. Inna likulli amalin sirrah wa inna likulli siratin fatrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada setiap aktivitas amalan itu memang ada masa-masa semangat tinggi. Naam. Namun di masa-masa semangat tinggi itu ada kalanya datang masa-masa lemah semangat, kurang semangat. Faman kana fatratuhu ala sunnah faqad najah. Namun dikala kurang semangatnya itu tetap dia di atas bimbingan sunnah, faqad najah, maka dia akan selamat. Karena sunnah itu akan membimbing dia untuk bangkit kemudian. Singkirkan kemalasan, singkirkan lemah, kelemahan itu. Nah, bahkan dia diantaranya karena mengikuti bimbingan sunnah, dia sadar itu dirinya lagi malas, lemah. Sementara dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari kelemahan dan dari kemalasan. Di antara doanya. Nah, bangkit. Najah, nah, selamat. Namun, faman kanat fatratuhu ala ghairi dhalik halak. Namun kalau masa-masa turun semangatnya sudah lagi enggak bimbingan sunnah yang dia cari, yang dia tempuh, halak, celaka dia. Kenapa? Sunnah semakin dijauhi, dijauhi, jauhi, jauhi, jauhi. celaka dia. Ikhwan ibn azani Allah. Nah, orang beriman aja ada kemudian jadi mantan. Mantan orang yang beriman, ya berarti murtad kan gitu. Begitu juga ahlu sunnah, ada mantan ahlu sunnah. Dulunya kenal sunnah, ngamalkan sunnah semangat. Karena ada sebab dan sebab-sebab, ikhwan, kemudian masa turun-turun semangatnya itu tidak lagi mengikuti bimbingan sunnah, malah dia bilang gini, saya tobat dari ahlu sunnah. Astagfirullah. Nah, tobat dari salafi. Salafi tobat. Nah, ini mana halak? Karena kalau sudah tidak dibimbing sunnah, halak. Nas'Allah salamah walafiyah. Dan itu tidak ada jaminan bagi kita masalahnya. Makanya doa kita adalah semisal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ketiga doa yang Rasulullah SAW sering ucapkan, ikhwan yudazani Allah. Nah, untuk meminta kekokohan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Minta kekokohan. Ikhwan yudazani Allah. Minta untuk senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, supaya kita jadi hamba yang disayangi oleh Allah, dikasih oleh Allah. Nah, Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita senantiasa mohon kepada Allah. Penting doa, doa, doa yang penting, disertai dengan usaha untuk terus istiqomah berpegang teguh dengan sunnah. Kuatkan dengan bimbingan ilmu. Hadir di majelis ilmu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Online ataupun offline bahasanya sekarang. Nah, ikhwan fillah jazakumullah Allah. Kemudian jaga pergaulan. Kita tidak bisa lepas dari interaksi dengan berbagai macam model manusia. Tapi pandai-pandailah jaga diri. Nah, pandai-pandailah jaga diri. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal'asyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari mereka hanya sekedar engkau menginginkan kesenangan kehidupan dunia. Nah, apalagi cuma lihat kemudian, aduh, salafi ahlu sunnah orang melarat-melarat, gak ada prospek untuk hidup ini. Aduh. Nah, ikhwan fillah jazakumullah Allah. Ini bisikan, godaan. Maka Allah Ta'ala nasihatkan untuk sabar kita. Jangan kemudian karena pengen mentarjetkan keberhasilan dunia, kesenangan dunia, kemudian kita pergaulan tidak dijaga, justru ahlu sunnah ditinggalkan. Nah, berkubangnya dengan ahlu dunia, ahlu ma'asi, ahlu maksiat, tidak lagi mengindahkan halal haram, tidak lagi mengindahkan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nas'Allah salamah walafiyah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan kamu turuti, jangan kamu taati orang-orang yang kami lupakan hatinya dari kami. Nah, ikhwan widzani Allah, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang enggak ingat sama sekali dengan Allah, justru kamu taati, kamu ikuti, na'udzubillah. Karena amru furuto, yang urusannya adalah dosa. Urusannya dosa. Tapi karena tidak tahu bimbingan, ya sepertinya hidupnya yang dibuat nyantai aja, berkubang dengan dosa dan sebagainya. Namun orang-orang yang demikian, ikhwan fillah jazakumullah, adalah taruhlah nampak dohirnya senang, riang, gembira, tertawa, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kebahagiaan yang hakiki. Fatah morgana aja itu. Magrur, tertipu saja mereka. Wala takunu kalladina nasullah fa'angsahum anfusahum ula'ikahumul fasikun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, yang kemudian Allah balas. Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, karena tidak lagi mengetahui hakikat kebahagiaan, jalan kebahagiaan yang mesti dia tempuh. Justru yang dia jalani adalah perkara yang mencelakakan dirinya. Yang dia tempuh justru perkara yang membinasakan dirinya. Tapi dalam keadaan enggak sadar. Ini orang yang Allah Ta'ala lupakan diri mereka terhadap mereka sendiri. Sebab mereka lupa kepada Allah. Ulaika humul fasikun, mereka lah orang yang fasik. Yaitu kharij anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Ikhwan fillah jazakumullah, kunci diantaranya adalah sabar. Sabar, hidup ini sejenak aja kok enggak sabar. Hidup ini sudah berapa, apalagi yang sudah umur 50 ke atas, ntar lagi, masa ya enggak sabar. Untuk berpegang teguh dengan sunnah, untuk senantiasa ibadah. Apalagi yang dicari, sampai lupa kepada Allah itu terlalu, yang sudah umur 50. Bukan berarti yang muda-muda berarti bebas ya. Kematian enggak kenal waktu, masalahnya enggak kenal usia. Kalau yang 50 jelas itu sudah lampunya. Yang muda bukan berarti aman ya. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Nasallahu salama wa afiyah. Tapi kadang urusan dunia pun juga begitu katanya, tua-tua keladi. Semakin tua malah planningnya malah infosnya enggak cukup 1-2, maunya malah semakin jadi. Padahal kalau mau dipikir sudah cukup, sudah bekal akhiratnya. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Nasallahu salama wa afiyah. Yang utama adalah jangan sampai melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadwal ta'lim aja sampai enggak sempat, apa sih urusan ini? Jadwal ta'lim sampai 3 bulan baru kelihatan muncul gitu. Betul-betul sibuk banget itu. Ditata. Insyaallah ikhwan fillah jazakumullah, kehidupan dunia sementara, sebentar lagi. Sebentar, sabar. Sabar untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersahabat, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Itu diantara yang akan memudahkan kita untuk menjaga dari berbagai godaan yang menyimpangkan. Masallah salamah walafiyah. Kita melanjutkan kajian kita, sedikit mukaddimah untuk mengingatkan diri-diri kita. Ikhwan fillah jazakumullah, akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan jalan kehidupan yang mesti untuk senantiasa kita jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bab dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Setelah kita selesai di bab ke-18, bab majaa fi sifati 19, bab majaa fi misyati Rasulillah, bab yang menjelaskan tentang jalannya Rasul alaihi wasallam. Sekarang masuk bab yang ke-20, bab majaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyebutkan satu hadis bab ini. Bab yang menjelaskan tentang takannu'nya Rasul. Takannu' adalah wad'ul kina ala ra's, meletakkan penutup kepala, kain yang menutupi kepala. 6. Hadis yang beliau bawakan adalah qala haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi qala haddatsana Rabi ibnu Sabi ibnu Sabi an Yazid ibn Aban an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yuksirul kina ka'anna saubahu saubu zayyat. Dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan adalah biasanya Rasulullah sallam memperbanyak kina, menutupi kepala beliau dengan kain. 6. Ka'anna saubahu saubu zayyat, seakan-akan pakaian beliau adalah pakaian tukang minyak. Artinya kina ini yang beliau sebutkan dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW memakai minyak rambut, karena termasuk kebiasaan Rasul, sebenarnya sudah kita lewat tentang rambut Rasul alaihissalam. Rasul SAW ya ini berminyak rambutnya, beliau biasa menggunakan minyak rambut. Ikhwan ibn azani Allah. Nah itu ketika memakainya, nah beliau tutupkan kain, nah di bajunya atau untuk menutupi kepalanya supaya ya ini minyak itu tidak menetes di baju beliau. 6. Namun dengan seiring dengan demikian disebutkan dalam hadis ini pakaian beliau seperti pakaian zayyat tukang minyak, artinya banyak terkena minyak. Nah, ini secara makna hadisnya. Namun ikhwan bin zani Allah, hadis ini pernah kita lewat di pembahasan tentang rambut Rasulullah alaihi salatu wasalam, karena berkaitan dengan beliau memakai minyak rambut di nomor hadis 33 bab tentang beliau bersisir. Perlu diketahui hadis ini adalah hadis yang lemah. Nah, hadis ini adalah hadis yang lemah. Padanya terdapat rawi bernama Rabi bin Subaih. Dia dihukumi oleh para ulama ahlul hadis saduq sayyul hifdi. Jujur tapi sayyul hifdi, jelek hafalannya. 6. Beliau orang yang dikenal ahli ibadah. Namun hadisnya adalah yakni tidak kuat. Hadisnya ada perkara-perkara yang mungkar. Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, lam yakun hadis min sina'atihi fawaqa'a fi hadisil manakir min haitsu la yas'ur. Nah, hadis itu tidak termasuk dari buatan dia, bukan memalsukan hadis, tapi hadis-hadisnya ada hadis-hadis mungkar. Nah, hadis mungkar itu orangnya hafalannya enggak kuat tapi menyelisihi orang yang hafalannya kuat. Itu hadisnya mungkar namanya. Nah, orangnya sendiri hafalannya enggak kuat, kalau hafal sering-sering salah. Nah, hadisnya malah menyelisihi orang yang kuat hafalannya. Nah, artinya hadisnya dia sendiri sudah lemah, apalagi isinya bertentangan dengan hadis orang yang kuat hafalannya, yang sahih. Makanya hadisnya mungkar. Min haitsu la yas'ur, dari mereka beliau tidak sadar. Nah, sehingga beliau termasuk jajaran rawi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi minat du'afa wal matrukin. Orang-orang yang lemah hadisnya dan yang ditinggalkan hadisnya. Termasuk hadis ini. Karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah belum menyebutkan sisi kemungkaran hadis ini. 6. Begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir belum mengatakan lamma dzakaral hadis fihi gharabatun wa naqar wa nakarah. Hadisnya ini ada yang aneh dan ada yang perkara yang diingkari. 6. Yaitu pada lafaz kana saubahu saubu zayyat, adalah pakaian Rasul seperti pakaian tukang minyak. Tukang minyak kan pakaiannya belepotan. enggak bersih. Naam, ikhwan fillah jazakumullah, ini bertentangan dengan kebiasaan Rasul alaihi salatu wasalam. Datang dalam hadis, hadis yang sahih, Rasulullah SAW adalah sangat memperhatikan tentang kebersihan, termasuk yang beliau kenakan dari pakaian. Nah, suatu kali Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam sunannya dan hadisnya sahih dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melihat ada seorang yang rambutnya tidak teratur, acak-acakan. Nah, rambutnya acak-acakan. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, mengomentari, akana yajidu hadza ma yushakkinu bi syarah. Apa enggak ada orang ini ketemu sisir yang bisa nyisiri rambutnya? Komentari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Artinya beliau adalah orang yang memperhatikan masalah kerapian. Suatu kali di lain kesempatan beliau melihat seorang yang di pakaiannya itu ya ini belepotan, kotor. Rasulullah SAW mengatakan, kalau itu kotornya belepotan mungkin lagi di sawah, di ladang, enggak maklum. Ini di perkumpulan orang. Nah, yang semestinya seorang itu adalah ya ini menjaga kebersihannya. Rasulullah SAW mengatakan, amakana hadza yajidu ma'an yaghsilu bi saubah. Apakah orang ini enggak bisa dapat air yang bisa mencuci pakaiannya? Nah, ini dalam hadis yang umum yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, ikhwan fillah jazakumullah, ketika ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu na'lahu hasanatan wa saubuhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang senang dia sandalnya bagus, pakaiannya bagus? Kata Rasulullah SAW, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah, perkara yang mubah kalau itu kita tata dengan indah, kita bawa satu dengan indah, adalah termasuk perkara yang disenangi. Nah, termasuk bimbingan Rasul, termasuk adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul jamal. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah taala itu indah dan mencintai keindahan. Tidak mesti mewah. Ikhwan fillah jazakumullah, ini namanya indah ditata dengan sebaik mungkin. Ini, dan itu tidak termasuk kesombongan. Tidaklah termasuk kesombongan asalnya. Beda kalau kemudian ada pada kalbunya ya ini nilai bangga diri, kemudian unjuk diri dan sebagainya, itu baru ada kesombongan. Tapi secara asalnya itu bukan kesombongan. Kesombongan itu kata Rasulullah ya ini al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Kalau sudah dibawa dua ini, satu dia menolak kebenaran, mungkin karena dia ya bawaannya begitu, kemudian sok, naam dan sebagainya, ketika disampaikan kebenaran, apalagi yang nyampaikan orang yang enggak dianggap, mungkin dia tolak, itulah sombongan. Atau yang kedua, ghamdun nas, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, itulah nilai kesombongan. Nah, artinya kalau babnya kesombongan demikian, bisa jadi mungkin pakaiannya compang-camping, sandalnya jelek pun ya bisa jadi sombong. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah yakum. Sehingga hadis yang menyatakan Rasulullah SAW memakai pakaiannya seperti tukang minyak tadi, itu adalah hadis yang lemah. Nah, bahkan mungkarul hadis, karena bertentangan dengan hadis yang sahih Rasulullah SAW mencintai kebersihan dan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja bab yakni Rasulullah SAW kadang menutup kepala beliau. Nah, disebutkan ikhwan fillah jazakumullah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, bainama nahnu yauman julusun fi baiti Abi Bakar fi nahri dhahirah, qala qailun li Abi Bakar, hada Rasulullah mutaqannian ay mughattiyan ra'sahu. Ketika kami suatu hari duduk di rumah Abu Bakar, kata Aisyah, di pertengahan siang, maka ada yang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah SAW datang dalam keadaan mutaqannian, menutup kepala beliau dengan kain ini, ditutup kepala beliau. Mughattiyan ra'sahu. Nah, ini yang riwayatnya sahih. Apakah itu sering ataukah tidak? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Nuqayyim di kitab Zadul Ma'ad, innama fa'alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tilka sa'ah liyahtafi bidzalik. Rasulullah SAW melakukan yang demikian di waktu tersebut untuk beliau, yakni menutupi diri beliau karena tengah siang. Nah, kondisi panas. Fa'iluhu li hajah. Jadi beliau melakukannya untuk kebutuhan saja. Walam takun adatu takannu, bukan menjadi kebiasaan beliau senantiasa nutup kepala. Enggak. Nutup kepala pakai kain gitu ya, pakai kain. Nah, tapi kalau menutup pakai, kita sudah lewat qolan suwah atau imamah, itu menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, sesuai dengan adah kebiasaan di zaman beliau alaihi salatu wassalam, ikhwan fillah jazani Allah yakum. Dan itu termasuk zail muslim. Ya, ini penampilan seorang muslim kalau memakai songkok atau maupun memakai imamah, lebih-lebih ketika salat. Adapun menutup dengan kain yang lain untuk melindungi diri adalah ketika dibutuhkan, sebagaimana keadaan Rasulullah alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq di kala siang, tengah siang. Nah, bukan menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Wallahu a'lam bissawab. Ini bab yang ke-20. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang ke-21 pada pertemuan berikutnya, tentang bab majaa fi jilsati Rasulillah sallam, yang menjelaskan tentang cara atau keadaan sifat duduknya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, karena waktu sudah isya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.